Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Setelah kita menyelesaikan pembahasan pada Kitabul Marom, tepatnya pada Kitabut Taharah Babut Tayammum, maka insyaallah taala kita akan masuk pada bab yang berikutnya, yakni Babul Haid. Barakallahu fikum. Bab ini merupakan sebuah bab yang para ulama menyimpulkan dalam kitab fikih-fikih mereka selalu membahas dan tidak melewatkan pada kitab-kitab fikih mereka, barakallahu fikum, dikarenakan hal itu merupakan perkara yang benar-benar ada dalam syariat, perkara yang benar-benar dibahas dalam syariat dan bukan perkara yang remeh. Barakallahu fikum. Tayib. Sebelum kita masuk pada hadis, maka kita akan membaca sedikit penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafidzahullah taala dalam syarah Bulughul Maram Tashhilul Ilmam. Beliau menyatakan qala al-muallif rahimahullah babul haid, ucapan penulis rahimahullah bab al-haid, bab yang membahas tentang haid. Ai maknanya hadzal bab yudkaru fihi al ahadits al waridatu anin nabi alaihi salatu wasalam fi ahkamil haid wal istihadah. Bab ini padanya disebutkan hadis-hadis yang datang dari nabi alaihi salatu wasalam tentang permasalahan hukum haid dan istihadah. Jadi mencakup darah istihadah. Wa ma yalzamun nisa'u fi dzalik, dan juga membahas tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang wanita tatkala mengalami haid atau istihadah. Fal haidu dzakarallahu ahkamahu fil Qur'an al-Karim, maka permasalahan haid Allah sebutkan hukum-hukumnya dalam Al-Qur'an al-Karim. Wa dzakara an-nabiyyu alaihi wasallam ahkamahu fi sunnatihi, dan juga nabi alaihi salatu wasallam beliau menyebutkan dalam sunnah-sunnah beliau, hadis-hadis beliau. Fahuwa jadirun bil inayah wal ihtimam, maka hal itu menunjukkan sangat layak untuk diperhatikan. Untuk benar-benar diperhatikan. Li'annahu ya'tari an-nisa'u al-muslimatu wa qalla an taslama minhu imra'ah. Yang mana haid ya itu adalah yang kebanyakan wanita muslimah menimpanya dan sedikit sekali yang terlepas dari haid. Ada wanita yang hanya satu tahun itu haid sekali. Jadi rata-rata wanita terkhusus kaum muslimat mereka mengalami haid. Faqad qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam innahu syai'un qad katabahu Allahu ala banati Adam. Itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan menimpa anak perempuan dari Bani Adam atau dari Nabi Adam alaihissalam. Fal mar'atu tahtaju fi halil haid ila ma'rifati ma yalzamuhu min umuri diniha. Maka seorang wanita ketika dia mengalami haid butuh terhadap pengetahuan apa yang menjadi keharusan untuknya pada perkara-perkara agamanya. Fabayyanallahu subhanahu wa ta'ala dzalika fi kitabih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan hal itu, pembahasan tentang haid dalam kitabnya Al-Qur'an. Wa nabiyahu atau wa bayyanahu Rasulullah alaihi salatu wasallam fi sunnatihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan dalam sunnah beliau. Wa tadarasahul ulama min waqti sahabah ila waqtina hadza, dan tidak ketinggalan juga para ulama ya membahas, mempelajari permasalahan haid dari semenjak para sahabat sampai sekarang ini tetap dibahas. Wa aqadu lahu baban fi kutubil ilmi, dan para ulama mereka menyimpulkan ya membahas dalam satu bab pada kitab atau buku-buku ilmu yang mereka miliki. Walakin ma'al asif as-sadid, akan tetapi sungguh sangat disayangkan. Fa inna hunaka unasan minal mutaqifin wa minal ladhina yadda'una al-fahma wal-hadfa wa ma'rifata fiqhil waqih. Fa inna man andau fa inna min ha'ulai man yastakhifu birijalil ilmi. Akan tetapi ini sangat disayangkan, di sana ada sekelompok di sana ada sekelompok manusia yang mereka dari kalangan pendidik, pengajar, yang mengaku-ngaku memiliki pemahaman dan akal dan mengaku-ngaku mengetahui fiqhul waqi', ya kondisi terbaru pada umat ini. Maka sesungguhnya di antara mereka ya ada orang-orang yang meremehkan rijalul ilmi, para ulama. Wa yaqulu anhum bi annahum ulama'u haid wa nifas. Dan orang-orang yang mengaku-ngaku memiliki pemahaman dan akal, ternyata barakallahu mereka memberi gelar-gelar yang jelek kepada para ulama kita dengan gelar bahwasanya ulama kita ini adalah ulama haid wa nifas. Ulama yang hanya bisa memahami pembahasan seputar haid dan nifas saja. Wa ma dzalika illa jahlan minhum, dan hal itu tidak terjadi melainkan karena kebodohan yang ada pada mereka. Wastighfafan bi umuri dinihim, dan dikarenakan mereka meremehkan perkara-perkara agama mereka. Barakallahu fikum. Jadi di antara tokoh-tokoh pergerakan Ikhwanul Muflisin, bukan Ikhwanul Muslimin, kalau Ikhwanul Muslimin itu persaudaraan kaum muslimin, tapi para ulama memberi gelar Ikhwanul Muflisin, persaudaraan yang bangkrut, dikarenakan ya mencampur adukkan banyak manhaj sehingga jauh dari manhaj yang benar. Mereka tokoh-tokoh pergerakan memberikan gelar-gelar ulama kita dengan ulama haid, ulama nifas. Ulama yang hanya bisa membahas tentang haid dan nifas. Ya, seperti Syekh bin Baz diberi gelar tersebut. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin Syalbani rahimahumullah, mereka diberi gelar-gelar yang jelek. Mengapa demikian? Dikarenakan menurut mereka ulama-ulama kita ini tidak memperjuangkan Islam, tidak peduli dengan Islam. Tatkala ya orang-orang Yahudi mereka menyerang Palestina, ya ulama Saudi diam saja, itu kata mereka. Padahal tidak demikian. Ya, tetap pemerintah Saudi Arabia walhamdulillah ya mereka mengerahkan perhatiannya dengan apa yang tidak melanggar syariat. Jadi karena kan memang di Palestina itu banyak Ikhwanul Muflisinnya masalahnya. Barakallahu fikum. Tayyib. Padahal mereka lupa, ya. Para ulama yang mereka tuduh hanya bisa mendalami membahas tentang pembahasan haid dan nifas saja. Mereka lupa bahwasanya ulama-ulama tersebut justru ulama kita ini memiliki banyak kitab. Bahkan ya membahas tentang kitabul jihad ada, tentang siasah politik juga ada, ya. Barakallahu fikum. Jadi dikarenakan tidak mau nimbrung, ngumpul, ya, kemudian tidak mau mendukung mereka, akhirnya ulama kita dituduh. Betapa keji tuduhan mereka kepada ulama kita. Fahaulai ingkanu yaquluna dzalik min babil istihza bi ahkamillah fa innahum murtaddun. Maka mereka orang-orang yang menuduh ulama kita dengan tuduhan yang jelek, memberikan gelar-gelar yang hina, maka mereka apabila mereka mengucapkan tersebut, mengucapkan yang tadi diucapkan, itu adalah ulama haid dan seterusnya, apabila itu mengolok-olok hukum Allah, maka mereka murtad. Tetapi kalau yang diolok-olok adalah pribadi ulamanya, bukan hukum Allah. Misalkan ulama tersebut, ulama kita ada yang buta, lalu dijelek-jelekkan karena buta, begini dan begini. Dilecehkan, maka tidak sampai murtad. Ya, tetapi dia fasik. Tetapi kalau yang dicela, yang diolok-olok adalah hukum-hukum Allah tentang haid, nifas, maka mereka murtad. Wa illa fa innahu yukhsha alaihim minar ridda wal iyadu billah. Dan kalau tidak, maka dikhawatirkan, ya, mereka itu bisa murtad wal iyadu billah. Lidza fa innaka tajidul katsira minan nas yaskhuruna min ahli al-ilmi yaquluna lahum laisa lakum syughlun illa al-haid wan nifas wal istinja wa ila ghairi dzalik. Dan sungguh engkau akan mendapati kebanyakan dari mereka manusia yang tidak mengerti tentang ilmu, ya, mereka akan mengolok-olok para ulama dengan mengatakan kalian itu tidak memiliki kesibukan kecuali hanya mengurus tentang permasalahan haid, nifas, dan istinja, dan semisal dengan itu. Ini tuduhan mereka, olok-olokan mereka kepada para ulama. Na'udzubillah min dzalik. Padahal, ya, dalam kitab fikih-fikih para ulama, ya, dalam kitab fikihnya lengkap dari bab toharoh, ya, masuk padanya tentang haid dan nifas, kemudian tentang bab sholat, ya, kemudian setelah itu siam, puasa, zakat, haji, umroh, ya, kemudian buyu' jual beli, mu'amalat, al-hudud, hukuman had, dan seterusnya. Hanya saja mereka yang, ya, sakit hati. Barakallahu fiikum. Wa hum yuqalliluna min sya'ni ahkami hadhihi al-umur, dan mereka menganggap remeh perkara yang ada pada hukum agama ini. Fa ha'ula'i lam yudriku khuturata ma hum 'alaihi min al-ithmi wal ma'siyah alladzina yastaljiman atau yastaljimani alladaini yastaljimani at-taubah ila Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, barakallahu fikum, tidak mau menghindari bahaya yang akan menimpa mereka berupa dosa maksiat, yang mana dosa dan maksiat yang mereka lakukan mengharuskan untuk bertaubat kepada Allah. Li'anna fi dzalika ihbaton li'a'malihim. Dikarenakan mengolok-olok hukum agama itu bisa menghapuskan pahala amal mereka. Qala Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-9, dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Hal itu dikarenakan mereka tidak menyukai, benci terhadap apa yang Allah turunkan, maka Allah, barakallahu fikum, menghapuskan amalan-amalan mereka. Pahala-pahalanya terhapus. Faman kariha syai'an mimma anzalallahu fa innahu yartad. Maka barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang Allah turunkan, maka dia murtad. Wa yahbutu amaluhu kama fi hadhil ayah al-karimah. Dan pahala amalannya akan hangus, akan hilang sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang mulia ini, ayat ke-9 surat Muhammad. Barakallahu fikum. Maka yang wajib bagi kita, kita ini tafakur, memikirkan, ya, ucapan yang akan kita ucapkan sebelum kita mengucapkan. Jangan sampai ucapan yang kita ucapkan ini ternyata mengandung juzafan, ucapan yang sembrono. Dan jangan sampai khilaf, perselisihan, perbedaan pendapat yang terjadi di antara kita, ya, itu menyebabkan, menyeret kepada istihza, mengolok-olok hukum-hukum Allah. Atau kemudian kita mencela penuntut ilmu atau pemilik ilmu. Barakallahu fikum. Maka kalau sudah seperti itu, permasalahannya adalah permasalahan akidah. Maka wajib ya adanya tanbih, peringatan seperti itu. Jadi walaupun pembahasannya fikih, tetapi kalau diolok-olok ternyata bab fikihnya adalah terkait sesuatu yang memang jelas-jelas berasal dari agama. Ya, di antara apa yang Allah turunkan, maka bisa kena akidahnya. Ya, jadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Fal hayy dzakarallahu ahkamahu fi kitabihi faqala. Maka tentang permasalahan haid, Allah telah menyebutkan hukum-hukumnya dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat ke-222. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Nabi tentang haid. Qul huwa adza, katakanlah. Darah haid itu adalah sesuatu yang kotor. Fa'tazilun nisa fil mahid. Maka jauhilah para istri pada tempat haidnya, pada tempat keluarnya darah haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Dan janganlah kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka apabila mereka telah suci, maka datangilah mereka dari arah manapun yang kalian, yang Allah perintahkan kepada kalian. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Barakallahu fikum. Thayyib. Surat Al-Baqarah ayat ke-222. Ini padanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, menyinggung tentang haid. Yang pertama, darah haid itu adalah darah yang najis, kotor. Najis. Nah, najisnya najis apa? Najis ringan, najis berat, najis sedang. Mas Rizki, darah haid itu najis ringan, sedang, atau berat? Berat. Berat. Abu Uwais, darah haid najis ringan, sedang, atau berat? Sedang. Berat, sedang. Yang kayaknya ada yang ringan ini. Antum? Ringan. Ringan ya, berat ini. Nah ini kita tanya terakhir Ahlul Madinah ini, yang orang kota ini. Papa dirinci, kalau sedang berarti dirinci karena memang sedikit. Kalau berat itu pas banyak. Hah? Gimana? Sedang, berat? Sedang. Sedang, berat, ringan. Kalau berat itu ada pada air liur anjing. Maka menghilangkannya harus dicuci sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah, atau 8 kali salah satunya dicampur tanah. Kalau yang ringan itu ada pada air kencing bayi laki-laki yang belum memakan apa-apa kecuali ASI atau kurma tahnik. Itu aja, itu ringan. Nah, berarti darah haid ini mutawassithah, pertengahan. Maka cara mensucikannya harus hilang warna, bau, zat, dan rasanya. Barakallahu fikum. Kalau najis yang ringan, mukhaffafah, itu hanya diperciki saja. Ini khusus bayi laki-laki ya, yang belum makan apa-apa kecuali hanya ASI dan kurma tahnik. Kalau sudah selain ASI, ya, nyoba pentol kok doyan, bubur doyan, ya, pecel doyan, ya, ya berarti sudah mutawassithah pertengahan. Adapun air kencing bayi perempuan walaupun hanya ASI itu sudah mutawassithah. Barakallahu fikum. Tayyib. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat ke-222 faedah yang bisa kita ambil bahwasanya darah haid itu najis dan kotor. Faedah yang kedua, seorang wanita yang mengalami haid maka tidak boleh digauli pada tempat keluarnya darah haid. Dan boleh digauli, ya, dengan tanpa, ya, pada keluarnya darah haid. Ya, kalau kemaluan belakang jelas tidak boleh, ya. Jadi seorang wanita dia kalau Nabi barakallahu fikum beliau memakai sarung, ya, dan istri beliau juga diberi sarung. Makanya tidak mengapa seperti itu. Istimta, bersenang-senang. Maka ini masuk dalam kandungan fa'tazilun nisa fil mahid, maka jauhilah wanita pada tempat keluarnya darah haid. Wala taqrabuhunna hatta yatahun. Di sini diambil faedah. Dan janganlah kalian mendekati wanita sampai mereka bersuci. Maksudnya jangan kalian menggauli istri kalian sampai mandi. Kecuali sudah mandi. Di sini para ulama berselisih terkait menggauli, ya, suami menggauli istri. Itu bagaimana? Yang pertama, ketika kondisi haid itu boleh, tetapi tidak pada tempat keluarnya darah haid. Berarti istilahnya istimta, bersenang-senang. Yang kedua, darah haid sudah berhenti, tetapi belum mandi besar, belum mandi suci dari haid. Di sini sebagian ulama berpendapat boleh seperti Al-Imam Abu Hanifah, asalkan haidnya itu memang sudah sempurna 10 hari. Kalau memang haidnya itu lebih dari 10 hari atau memang 10 hari. Kurang dari itu tidak boleh. Namun hal ini pendapatnya lemah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-222, wala taqrabuhunna hatta yatahurun. Dan janganlah kalian mendekati para istri. Janganlah kalian menggauli para istri sampai mereka itu bersuci. Berarti mandi dari haid. Baru setelah itu boleh. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ahlul ilmi. Jumhur ahlul ilmi. Mayoritas para ulama. Bahkan sebagian mereka menghikayatkan bahwasannya itu adalah ijma, kesepakatan para ulama. Barakallahu fikum. Kemudian setelah suci maka boleh digauli sesuai dengan yang Allah perbolehkan, Allah perintahkan. Harus menjauhi pada kemaluan belakang. Selain itu, ya, boleh. Barakallahu fikum. Kemudian faedah dari surat Al-Baqarah ayat ke-222, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya. Barakallahu fikum. Taharah itu ada dua, taharah maknawiyah dan taharah hissiyah. Taharah maknawiyah adalah seseorang mensucikan dirinya dari dosa dengan dia bertaubat, maka akan suci dirinya. Bertaubat lalu istighfar, minta ampun kepada Allah. Taubat itu artinya berhenti dari dosa, menyesali, istighfar, mohon ampun, bersuci dari dosa, dosa kecil, dosa besar, kesyirikan, kekufuran, dan seterusnya. Itu toharoh maknawiyah. Ada toharoh hissiyah, yakni seseorang bersuci dari hadas dan khobat. Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi seseorang dari sholat, atau sesuatu yang setara dengan sholat. Tawaf kan harus berwudu, baca Al-Quran menurut satu pendapat harus, tidak punya hadas. Nah, sesuatu yang menghalangi seseorang dari sholat atau yang semisalnya, sesuatu tersebut itu adalah bukan najis. Maksudnya bukan najis yang apa, yang benar-benar nampak di luar tubuhnya. Tidak mesti najis. Itu namanya barakulikum hadas. Kadang berupa buang angin, kadang makan daging unta, baik unta yang dimasak, mentah, digoreng, direbus, itu membatalkan wudu. Buang air kecil, buang air besar, ya, barakallahu fikum. Itu yang namanya hadas. Dan untuk hadas ini ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil ya seperti hadas yang hilang dengan wudu atau tayamum. Kalau hadas besar hanya hilang dengan mandi janabah atau mandi besar seperti karena haid, ya, karena keluar air mani. Barakallahu fikum. Kemudian di antara makna taharah hissiyah adalah bersih dari khobath. Khobath itu benda najis. Maka pada seseorang harus bersih pada dirinya, tubuhnya dari najis. Pada pakaiannya harus bersih dari najis. Pada tempat tinggalnya atau tempat untuk sholat harus bersih dari najis. Maka orang ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala harus bersih dari hadas dan khobath. Bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Bersih dari khobath, benda yang najis. Tidak ada pada tubuhnya benda najis. Tidak ada pakaiannya benda najis, termasuk sandalnya. Tidak ada pada tempat sholatnya atau tempat tinggalnya benda najis. Ini yang disebut dengan taharah hissiyah. Barakallahu fikum. Dan Allah mencintai dua jenis taharah tersebut, taharah maknawiyah maupun hissiyah. Dan barang siapa yang bisa lolos dari taharah maknawiyah, bersih dari dosa, berupaya menghilangkan itu semua, taubat, istighfar, maka toharoh hisiyah akan mudah. Dia tidak akan bermudah-mudahan untuk kemudian ya ada najis atau hadas yang ada pada dirinya. Barakallahu fikum. Bahkan ya disyariatkan, disukai walaupun tidak wajib. Seseorang itu selalu menjaga wudunya. Ketika dia hadas kecil misalkan, maka dia berwudu walaupun tidak untuk sholat. Ya, ketika mau tidur memang disyariatkan untuk berwudu. Ketika dia sedang tidur, bangun, dia ingin bersuci. Ya, karena dia khawatir memang batal memegang kemaluan tanpa alas kan batal. Mungkin dia buang angin tanpa disadari kan batal. Maka dia bangun, wudu. Syukur-syukur dia sholat malam. Dan di luar sholat ya, dia selalu menjaga wudunya walaupun bukan untuk sholat. Pasti bahwa waktu sholat dia masih memiliki wudu ya, tanpa berwudu lagi. Barakallahu fikum. Thayyib. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka pada surat Al-Baqarah ayat ke-222 yang ditekankan pada ayat tersebut 222 adalah terkait dengan pembahasan bahwasannya darah haid itu najis. Karena najis ya, maka ketika seorang istri dia mengalami haid tidak boleh digauli pada tempat keluarnya darah haid. Dan seandainya sudah suci, boleh digauli kalau sudah bertoharoh, mengangkat ya hadasnya tersebut dengan mandi besar. Barakallahu fikum. Thayyib. Dalam hadis disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Isna'u kulla syai'in lan nikah." Berbuatlah segala sesuatu sekehendak kalian kecuali an-nikah. Maknanya isna'u kulla syai' minal istimta' illal ityan fil farji. Berbuatlah segala sesuatu ya ketika bersama istrimu bersenang-senang kecuali mendatangi atau pada sasaran kemaluan. Tidak boleh ketika haid. Barakallahu fikum. Dan pada ayat tersebut Al-Baqarah 222 diambil faedah, dan ini juga dikuatkan dalam hadis. Pada hadis diambil faedah bahwasanya wanita yang haid itu pada badannya dia suci, maka boleh disentuh, boleh dicium ya, dan juga boleh bersenang-senang. Wanita yang haid tohiroh, maka dia suci. Baik itu keringatnya, air liurnya, maka itu suci. Barakallahu fikum. Maka yang mengharuskan dirinya itu kalau sudah berhenti darah haid untuk mandi itu bukan karena najis, tetapi karena hadas. Teranggap hadas. Istilahnya bukan najis. Kalau najis maka semuanya najis, termasuk badannya, air liurnya, ya, tangannya. Berarti wanita yang haid dia berarti berhadas, bukan berkhobat, bernajis bukan. Oleh karena itu orang-orang Yahudi, ya, mereka itu hulu, berlebih-lebihan dalam menyikapi istri-istri mereka ketika haid. Tidak diajak serumah, baik itu makan, tidur, disendirikan di tempat lain. Sementara orang-orang Nasoro, mereka bermudah-mudahan, ya, tafrid, meremehkan, ya, digauli padahal sedang haid. Na'udzubillah min dzalik. Adapun Islam, pertengahan. Ya, misalkan digauli pun tidak pada tempat keluarnya darah haid. Barakallahu fikum. Namun kesehariannya tetap, ya, diajak makan, bahkan satu piring berdua dan seterusnya. Karena tidak najis, ya, karena yang kotor itu hanya pada tempat keluarnya darah dan darah tersebut. Suatu ketika pernah Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam berada dalam masjid, beliau meminta kepada Aisyah, "Nawilini al-khamrah. Tolong ambilkan untukku ya, kain apa kain kecil tersebut." Faqalat, maka Aisyah menyatakan, "Inni haid, saya sedang haid." Maka Nabi menyatakan, "Laisat haidatuka fi yadik." Darah haidmu itu tidak ada pada tanganmu. Kalau gitu ambil. Akhirnya mengambilkan sepotong kain yang ada di masjid untuk Nabi. Ini menunjukkan ya, tubuh wanita yang haid itu tidak najis sebagaimana yang dilakukan dianggap oleh orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait wanita haid sudah pernah kita bahas ya. Boleh membaca Al-Qur'an. Boleh membaca Al-Qur'an dengan hafalannya atau dengan HP misalkan. Adapun menyentuh mushaf, ini ada perselisihan. Barakallahu fikum. Kenapa seorang wanita yang haid dia tidak mengapa membaca Al-Qur'an, kok tidak seperti wanita atau laki-laki yang sedang junub? Dikarenakan kalau junub itu untuk bersuci itu cepat. Bisa junub sekarang ya, 5 menit lagi sudah suci dengan mandi besar. Barakallahu fikum. Tetapi kalau wanita haid itu kan lama. Ada yang 1 minggu, ada yang 2 minggu, ada yang 10 hari, ada yang 3 hari. Maka Islam datang memberikan keringanan, diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Tetapi keluar dari khilaf, sebaiknya tidak memegang mushaf. Bisa lewat HP atau hafalannya, boleh. Termasuk berzikir ya sehari-hari, yang tidak boleh hanya sholat dan tawaf. Barakallahu fikum. Dan ini pernah Nabi bimbingkan kepada istri beliau Aisyah radhiyallahu anha ketika sedang haji atau umroh ya, Nabi menyatakan, "Berbuatlah sesuatu yang kamu kehendaki kecuali sholat, kecuali tawaf." Ya, maka boleh baca Al-Qur'an, boleh zikir dan seterusnya. Barakallahu fikum. Oh iya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun makna al-haid, secara bahasa adalah as-sailan, suatu yang mengalir. Adapun syar'an, cara syariat, damun tabi'ah wajibillah yakhruju min qa'ri rahmil mar'ah fi ayyamin ma'lumah. Darah kebiasaan yang keluar dari rahim wanita yang paling dalam pada hitungan hari tertentu atau dalam hitungan hari yang diketahui ya, diketahui oleh wanita tersebut ya. Sehingga ciri-cirinya ya, wanita tersebut tahu, sehingga kapan sucinya juga tahu. Adapun darah istihadah, fa innaha damun marad, maka itu adalah darah penyakit. Yakhruju fi ghairi waqtihi min adnar rahmi. Dan darah tersebut, barakallahu fikum, keluar tidak melihat waktu, yang berasal dari rahim, yang rahim, ya, yang paling, yang pangkalnya, bukan yang paling dalam. Barakallahu fikum. Yang paling atas. Wa huwa najif, dan itu berupa darah. Walahu asbab, dan banyak sebabnya darah istihadah. Barakallahu fikum. Di antaranya dikarenakan itu memang gangguan setan. Ya, ada setan yang mengganggu. Maka keluar istihadah, cara istihadah. Atau karena penyakit. Barakallahu fiik. Tayyib, ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah sedikit pendahuluan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Tayyib, adapun hadis yang ada dalam kitab Bulughul Maram ini, insyaallah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala bisawab, naktam bihadal qadar, wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Hadaluhu hamdakumullah barakatuh.